Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر masuk dalam bab baru setelah selesai pada bab yang sebelumnya. Bab tentang dalil-dalil ma'ja'a minal adillah, dalil-dalil yang ada tentang sihir, hukumnya dan hukum orang yang melakukannya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab yang sebelumnya, sihir ini adalah kufur, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melakukannya adalah kafir. Keluar dari Islam. Dan hukumannya adalah dengan dibunuh. Tanpa dimintai tobat. Dan sihir ini terjadi di zamannya mereka para sahabat. Ada dan ada orang yang melakukannya. Kalau seandainya di zaman dan generasi terbaik saja, ada di sana yang namanya sihir, lebih-lebih lagi di zaman kita. Sehingga bukan perkara yang mustahil kalau seandainya di zaman kita ini pun banyak dan terjadi praktek-praktek sihir. Orang yang melakukan perbuatan sihir, sehingga sangat perlu di sana penjelasan, diterangkan kepada manusia bagaimana hukumnya dan hukum orang yang melakukannya. Begitu pula hukum orang yang mengerjakannya, mengajarkannya. Begitu pula yang mempelajarinya. Perlu untuk dijelaskan. Dan juga perlu di sana untuk diterangkan dan dijelaskan jenis-jenisnya, apa saja yang itu termasuk dari perkara sihir. Bukan hanya dijelaskan tentang hukumnya, bahasanya sihir ini adalah kekufuran. Orang yang melakukannya bisa menjadi kafir. Kemudian tanpa menjelaskan apa saja yang di atau yang termasuk ke dalam jenis sihir itu. Sehingga umat benar-benar akan mendapatkan penerangan pencerahan ketika dijelaskan tentang jenis-jenisnya, perkara apa saja yang termasuk ke dalam kategori sihir. Makanya di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan bab yang setelahnya, setelah menyebutkan bab dalil-dalil yang datang tentang permasalahan sihir ini, kemudian beliau membuat bab setelahnya, bayan syai'in min anwa'i sihir, bab tentang penjelasan jenis-jenis sihir, apa saja yang itu termasuk dari sihir. Perlu untuk diketahui, tanpa mempedulikan di sana bagaimana orangnya, apakah orang yang melakukan ini adalah orang yang dia itu memang berpenampilan sihir, berpenampilan sebagaimana para penyihir, atau dia merubah penampilannya dalam rangka untuk mengelabui umat. Dia ganti penampilannya sebagaimana penampilan mereka, orang-orang yang saleh, pakai jubah, pakai imamah, nah, atau pakai baju-baju yang lainnya, yang itulah ciri khas dari mereka, orang-orang muslim, untuk mengelabui umat. Nah, kemudian dia melakukan berbagai macam praktek-praktek sihir. Maka yang perlu dilihat, perlu dipahami adalah jenis-jenis sihir tersebut, supaya jelas dan terang. Maka mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Ahmadu. Maksudnya Ahmad di sini adalah Ahmad ibn Hanbal, al-imam, imam sunnah, wa min a'imati al-madhahib al-arba', termasuk dari salah satu imam madhab yang empat. Al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di dalam musnadnya, yakni musnad al-imamu Ahmad, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far ma'ruf min rijal al-Bukhari. Muhammad ibn Ja'far yang beliau dikenal dengan lakabnya, yakni Gundar bil Ghain. Muhammad ibn Ja'far adalah Gundar. Di sana ada ulama ahlul hadis yang lainnya yang mirip, yang dilakopi dengan Bundar Bilba. Kalau Gundar, maka itu adalah Muhammad ibn Ja'far. Tapi kalau Bundar, maka itu adalah Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar yang dilakopi dengan Bundar. Sedangkan Muhammad ibn Ja'far yang dilakopi dengan Gundar. Adapun yang ada di hadapan kita ini adalah Muhammad ibn Ja'far. Berarti beliau adalah Gundar bil Ghain. Dan beliau adalah termasuk dari ulama ahlul hadis, termasuk dari perawi yang thiqah. Bahkan beliau adalah termasuk dari muridnya Syu'bah, salah satu imam di dalam permasalahan hadis. Bahkan beliau, yakni Muhammad ibn Ja'far ini mengatakan, lazimtu Syu'bah 20 sanah. bukan hanya sekedar berguru sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Bahkan perhatikan bagaimana beliau mengatakan, lazimtu syu'bah isrina sanah. Aku bermula zamah di hadapan syu'bah. Berguru di hadapannya, mengambil ilmu darinya, mengambil hadis darinya. Isrina sanah selama 20 tahun. 20 tahun bukan waktu yang sebentar. 20 tahun bukannya di situ adalah masa-masa yang enak, masa-masa yang nyaman. Selama 20 tahun dia belajar, mengambil ilmu, mengambil hadis dari gurunya. Berbagai macam kondisi, berbagai macam keadaan dialami, terkadang mengalami masa sulit, terkadang mengalami masa susah, terkadang senang. Terkadang nyaman, terkadang di sana merasa lapar, dan itulah seringnya dari mereka para ulama ahlul hadis di dalam pencapaiannya terhadap hadis, di dalam pencariannya terhadap hadis. Nah, 20 tahun berguru, 20 tahun mondok mengambil ilmu di hadapan gurunya. Bukan waktu yang sebentar, dibutuhkan di sana kesabaran, keuletan, ketekunan. Dan Muhammad Ibn Ja'far ini bukan tipe seorang santri yang begitu mondok duduk di hadapan gurunya, kemudian tinggal nyantai. Bahkan beliau terkenal di kalangan mereka para ulama sebagai sahihul kitab. Kalau seandainya dia mengambil dari syu'bah, maka beliau adalah sebagai sahihul kitab. Kitabnya adalah kitab yang sahih. Catatannya adalah catatan yang sahih. Catatan Muhammad bin Ja'far. Catatannya dari gurunya. Faedah-faedah yang dia ambil. Hadis-hadis yang dia ambil dari gurunya. Dia catat dengan sedemikian rupa. Dari mulai awal dia mendengar hadis tersebut dari gurunya. Nah, perhatiannya, gurunya ngomong, catat hadisnya, riwayatnya, anfulan, anfulan, anfulan, kemudian dibenarkan. Nah, kalau dikatakan sahih kitab itu bukan sepele. Nah, kalau dikatakan seorang ahlul hadis, kitabuhu sahih, bahwasanya kitabnya itu dari gurunya, catatannya dari gurunya adalah catatan yang sahih, maka barang siapa yang meriwayatkan darinya, dari kitabnya, maka berarti riwayatnya adalah riwayat yang sahihah. Ini bukan perkara yang ringan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan di dalam dia pencariannya terhadap hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai dia mendengar dan mencatat hadis tersebut dari gurunya, dia dengar dengan pendengaran yang bagus, dengan pendengaran yang baik, tanpa adanya ghaflah sedikit pun, tanpa adanya lalai mencatatnya, dari mulai mencatatnya. Nah, ya kalau ketika mencatatnya lalai, maka tidak akan terjadi yang namanya sahih kitab. Setelah dia benar di dalam mengambil dan mencatat dari gurunya. Nah, kemudian setelah itu dia sahihkan kitabnya. Benar tidak apa yang aku tulis ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh guruku tadi. Nah, dibenarkan kitabnya. Nah, dikoreksi, dicek. Nah, setelah mencatat dengan penuh perhatian. Nah, kemudian di cross-check, dicek. Nah, benar enggak catatan dari? Nah, tidak berhenti di sini. Nah, bahkan dia berusaha untuk menjaga catatannya tersebut, bukunya yang sudah penuh dengan catatan-catatan faedah, penuh dengan catatan-catatan hadis dari gurunya, dia jaga benar catatan tadi. Nah, tidak kemudian sembarangan diletakkan di sembarang tempat, akhirnya kemudian dibaca orang lain, bahkan mungkin kemudian dirubah isinya oleh orang lain. Catatannya dirubah sama yang lain. Nah, enggak sahih lagi kitabnya. Tidak diterima lagi. Tidak dikatakan kitabuhu sahih. Kitabnya itulah kitab yang sahih. Tidak lagi dikatakan demikian. Kenapa? Karena pernah dicuri. Nah, dicuri akhirnya kemudian dirubah isinya. Nah, bukan hanya berhenti di situ. Bahkan ketika dia sampaikan kitabnya tersebut, apa yang dia catat dari gurunya berupa riwayat hadis tadi, ketika dia sampaikan, nah, benar-benar itu memang sesuai dengan apa yang pertama kali dia tulis. Nah, itu bukan pekerjaan yang ringan, itu penuh perjuangan luar biasa. Terkadang harus melawan lelah, terkadang harus melawan kantuk. Nah, hanya untuk mempertahankan. Nah, sehingga pantas. Kemudian Muhammad ibn Ja'far yang dilakobi dengan Gundar ini sebagai seorang yang sahihul kitab. Kitabnya lah kitab yang sahih. Kalau seandainya terjadi perselisihan di antara murid-muridnya Syu'bah. Terjadi khilaf. Antara murid-muridnya Syu'bah. Nah, murid yang ini meriwayatkan dari Syu'bah kalimatnya ini. Murid yang ini meriwayatkan dari Syu'bah kalimatnya ini. Yang ini meriwayatkan dari Syu'bah kalimatnya ini. Maka yang menjadi hakim. Nah, yang menjadi hakim riwayat yang mana yang benar dari Syu'bah adalah kitabnya Muhammad ibn Ja'far. Tulisan dan catatannya menjadi rujukan bagi kitab-kitab yang lainnya, bagi perawi-perawi yang lainnya. Nah, yang lainnya menghafal dengan hafalannya. Nah, yang lainnya datang lagi dengan hafalannya. Terjadi perbedaan, maka yang jadi hakim kitabnya Gundar ini, Muhammad ibn Ja'far. Kalau cocok dengan catatannya Muhammad ibn Ja'far, berarti riwayatnya benar, sahihah. Kalau salah menyelisihi, maka berarti ini menyelisihi. Nah, tidak dipakai riwayatnya. Jadi hakim. Nah, pantas dengan sebab perjuangan, pengorbanan di dalam menuntut ilmu puluhan tahun, bukan hanya 10 tahun, bahkan 20 tahun, lazim tu Syu'bah isrina sana. Aku bermulazamah kepada Syu'bah itu 20 tahun dengan penuh perjuangan, bersabar dengan tempatnya. Nah, namanya belajar. Bersabar dengan tempatnya, ya tempatnya kayak gini. Namanya belajar enggak seperti di rumah. Tempat tidurnya enggak senyaman sebagaimana senyaman di rumah. Bersabar dengan makanannya, bagaimana makanan yang ada di tempat tersebut. Makanan aslinya di tempat asalnya serba ikan terus. Nah, makanannya ikan nih. Begitu di sini makanannya kangkung, kacang panjang, kangkung, kacang panjang ya. Ya sabar. Nah, butuh waktu lama. 20 tahun bersabar di dalam thalabul ilm, di dalam mengambil ilmu, di dalam melakukan rihlah, perjalanan di dalam menuntut ilmu, itu bukan waktu yang pendek. Butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kesabaran yang tinggi sehingga dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Kitabuhu sahih, catatannya adalah catatan yang sahih sehingga menjadi rujukan bagi murid-murid Syu'bah yang lainnya. Bahkan kalau antum kenal yang namanya Abdurrahman ibn Mahdi, seorang imamun min a'imatil hadis. Nah, kalau dibandingkan dengan Muhammad ibn Ja'far ini di hadapan Syu'bah, di hadapan gurunya, maka Muhammad ibn Ja'far ini asbatun nas. Orang yang lebih kokoh hafalannya, lebih kuat hafalannya, catatannya, bahkan daripada Abdurrahman ibn Mahdi lebih diunggulkan. Padahal Abdurrahman ibn Mahdi luar biasa. Nah, bahkan dengan sebab ketekunannya, dengan sebab semangatnya, dengan sebab kesungguhannya di dalam dia mencari hadis, mencari ilmu, setelah catatan itu terkumpul, maka kemudian catatan tersebut disodorkan oleh orang-orang hebat di hadapan orang-orang hebat semisal Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in. termasuk kalibernya Imam Ahmad. Nah, zaman beliau kalau Imam Ahmad itu termasuk mu'tadilin, Yahya bin Ma'in ini mutasyaddidin. Yahya bin Ma'in, kitabnya Muhammad Ja'far disadarkan. Nah, ijhadu, bersungguh-sungguhlah dalam mencari kesalahan di dalam catatanku ini. Nah, dipaparkan, disodorkan kepada ahlinya. Ini catatan-catatanku. Coba cari kesalahannya. Dicari oleh mereka seperti Yahya bin Ma'in. Kami mencarinya dalam catatan tersebut. Kalau seandainya ada kesalahan, wa ma wajadna fihi syai'an, dan kami tidak mendapatkan di dalam catatannya tersebut sedikit pun dari kesalahan. Kesungguhan, kesabaran yang tidak sebentar, 20 tahun. Hakadha ulama'una, hakadha salafuna, hakadha ulama ahlul hadis, sehingga pantas kemudian di zaman tersebut, kalau seandainya kemudian dikatakan zaman keemasan ahlul hadis, orang-orang luar biasa semua, tangguh-tangguh semua. Bermula zaman sampai 20 tahun. Kalau kita di sini ya, baru 2 tahun. Sudah susah makannya. Alasannya ada macam-macam. Maafan. Membalik lagi mau ini itu, ini itu, ini itu. Alasan yang sepele. Mereka para ulama sampai 20 tahun bermula zaman di hadapan gurunya. Luar biasa, sehingga mendapatkan apa yang mereka dapatkan, kemuliaan, kewibawaan, kehormatan, dan bahkan keteladanan dari generasi-generasi yang datang setelah mereka. Kita cuma sampai di sini naktafi bi hadzal qadr sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalu.